Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga di malam hari ini kita bisa berada di masjid ini untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, yang dia mensyarah kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najir rahimahullah. Di sini disebutkan pada bab ma ja'ana ba'du hadhihi al-ummah ya'budul awthan, menyebutkan sebagian dari umat ini ada yang menyembah berhala. Naam. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi di negeri kita. Mereka masih percaya dengan benda-benda keramat. Naam, masih percaya dengan hal-hal yang bertentang dengan syariat itu sendiri. Meyakini sesuatu benda bisa bermanfaat untuk melindungi kehidupan mereka, untuk menyelamatkan mereka dari problem-problem ataupun madorot-madorot. Ini masih banyak diyakini oleh kaum muslimin. Nah, di sini yang kita telah membacakan sebelumnya, muallif membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat 51, alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Al-Kitab, mereka beriman kepada al-jibt, naam, beriman kepada patung, percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada tukang-tukang sihir. Wat tagut, dan mereka percaya kepada at-tagut, yaitu syaitan. Naam. Maka di dalam ayat ini disebutkan salah satu faedahnya oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, ya. Ayat ini berkenaan tentang al-Yahud wan Nasara, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Mereka beriman kepada syaitan, beriman kepada para dukun-dukun, para tukang-tukang sihir. Maka beliau mengatakan bahwa annahu sayakunu fi hadil ummah man ya'budul awthan kama hadasa lil yahud wan nasara. Sesungguhnya ya, niscaya akan ada dari umat ini ada yang menyembah berhala, sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasrani. Ini salah satu faedah yang disebutkan oleh Al-Syeikh Salih Fauzan Hafizullah Ta'ala. Maka perkara ini perkara yang sangat mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Apabila seorang Muslim yang dia telah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian masih percaya dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi, ya, keselamatan hidupnya atau melindungi dirinya dari berbagai bencana dan malapetaka. Ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kalau kita juga tidak mempelajari, mengkaji, mentadaburi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita anggap yang seperti ini hal-hal biasa. Bahkan mungkin kita juga ikut andil di dalamnya. Naam, membenarkan dan seterusnya. Maka setelah kita mengenal dan mengetahui bahwa perkara ini ternyata dilarang oleh syariat kita, naam, maka di saat itu kita pun, ya, dengan keilmuan yang kita telah pelajari, maka kita pun menjauhi sejauh-jauhnya. Karena kalau tidak, maka keimanan yang kita selama ini kita jalani, amalan soleh yang selama ini kita kerjakan, dengan adanya yang seperti ini, ya, dicampur dengan hal-hal yang bisa membatalkan, menggugurkan amalannya, maka menjadikan amalannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara setiap muslim harapannya ketika beramal, ya, ingin mendapatkan hasil yang terbaik, ingin mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dia perbuat, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tidak mendapatkan apa-apa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku akan beritakan kepada kalian yang dia paling merugi dalam kehidupannya, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya, ya, ternyata amalannya, ya, bukan dibangun di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mengikuti kebanyakan manusia. Naam, atau mengikuti kata kiai atau kata syekh atau kata guru atau kata yang lainnya. Ya, tidak mengembalikan pondasi asal usul amalannya kepada kitabullah dan kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallif rahimahullah wa qawlihi ta'ala, qul hal unabbiukum bi syarrin min dalik mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa 'abada at-taghuta. Al-Maidah ayat yang ke-60. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakanlah, ya, arahan pembicaraan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbiukum, ya, maukah saya akan beritakan kepada kalian, mengkhabarkan kepada kalian, bisyarrin min dalik, yang lebih buruk dari itu, mathubatan indallah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu di antara mereka ada yang mendapatkan laknat dari Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka al-kirodah. Naam, kirdun. Apa Abu Syifa kirdun? Hah? Naam, monyet, ya, kirodah, dijadikan mereka ini kirodah, monyet. Wal khanazira, khinzir, dijadikan babi. Naam, wa abadat taghut, dan mereka menyembah at-taghut, menyembah syaitan. Naam. Ini di alam dunia. Mereka sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di akhirat nanti? Tentu mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih, yang tidak bisa dibayangkan, yang belum pernah dirasakan manusia sedikit pun di alam dunia ini, siksaan akhirat. Nah, di dunia ya, mereka sudah dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disuruh untuk beribadah. Ya, berhenti dulu untuk mencari penghidupan mereka, mencari maisyah. Mereka main akal-akalan. Naam. Jadi mereka memasang pukat ataupun jaring hari sebelumnya. Nanti hari berikutnya mereka ibadah. Nanti mereka mengambilnya di hari berikutnya setelah mereka ibadah. Memang di saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Ikan itu dinaikkan memang ke atas. Allah uji mereka. Rezeki orang yang melihat melimpah. Tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau di hari-hari yang lain tidak ada muncul ikan itu. Tetapi di saat itu ya, di saatnya mereka harus ibadah, diberikan rezeki yang banyak. Nah, mereka tidak sabar. Oh sudah. Ya. Umpamanya hari esok ini waktunya ibadah, sekarang ini dipasang sudah. Ya, pasang keramba, tahu keramba lah di sini. Kalau sudah masuk ke dalam susah dia untuk keluar. Nah, nanti diambil di hari berikutnya, hari besok ibadah, hari berikutnya baru diambil. Naam. Akal-akalan. Allahul musta'an. Kita baca syarahnya. Kul, kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, kul al-khitab li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah, ini arahan pembicaraan khitab itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal unabbiukum ukhbirukum, saya beritakan kepada kalian, bisyari min dalik, yang lebih buruk dari itu, ya, alladzi dakartum min hakina min adzami zauran wa buhtanan min qaulikum fi hakina ma ra'aina saron minkum, yang kalian menyebutkan pada hak kami dari celaan, kebohongan dan kedustaan dari ucapan-ucapan kalian fi haqqina, pada hak kami, ma ra'aina syarra minkum, tidaklah kami melihat lebih buruk dari kalian. Naam. Jadi ahlul kitab mereka senantiasa mencela kaum muslimin dari kalangan al-yahudu wan nasara. Naam, bahkan mereka telah menetapkan, ya, kami dah penghuni-penghuni al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud mengklaim kami lah menjadi ahlul jannah. An-Nasara juga mengklaim kami lah ahlul jannah. Naam, sementara kitab-kitab mereka telah dirubah-rubah sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan keadaan. Naam. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami lah yang berhak mendapatkan al-jannah. Nah, demikian pula mereka akan berusaha menggelincirkan muslimin agar keluar dari agamanya. Walantara do'ankal yahudu wa nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela orang-orang al-yahudu wa nasara kepada kaum muslimin sampai kita-kita ini mengikuti agama mereka. 6. Sampai kaum muslimin ya mengakui tentang agama mereka. Jadi ketika mereka minoritas sedikit di daerah kaum muslimin, maka mereka senantiasa berteriak atau bersuara ya saling menghargai sesama manusia atau sesama beragama. Tetapi ketika giliran kaum muslimin sedikit dan mereka mayoritas, ya, tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, kaum muslimin disudutkan. Naam. Kaum muslimin dilarang untuk menampakkan syiar-syiar agama mereka. Seperti yang kita ketahui di Australia ataupun di Singapura, suara azan tidak boleh keluar dari masjid. Ya, jadi azan kedengaran dalam masjid saja. Kalau di luar masjid kada dengar azan. Itu pun harus diukur. Nah, sementara kita kaum muslimin, ya, terhadap mereka di negeri ini, ya, kadang sampai kebablasan. Ketika harinya perayaan orang-orang Nasrani, maka yang turut menjaga keamanannya adalah kaum muslimin. Waliyadu billah. Kebablasan. Naam. Yang turut menjaga keberlangsungan ibadah mereka adalah kaum muslimin. Ini sudah betul-betul kebablasan kaum muslimin. Waliyadu billah. Prinsip agama kita tidak seperti itu. Cukup kita tidak mengganggu mereka, selesai. Tidak usah kita turut menjadi pengamanan mereka. Naam. Tetapi ketika giliran kaum muslimin yang disudutkan, mereka diam dengan seribu bahasa. Coba kita mendengar di negeri-negeri kufar, di Belanda, di Prancis, di Amerika, di mana-mana, kaum muslimin disudutkan. Naam. Dilarang berhijab. Naam. Dilarang menampakkan agamanya dan seterusnya. Allahul musta'an. Ini kondisi kaum muslimin. Mathubatan indallah. Jazaan indahu yaumal qiyamah. Yaitu balasan di sisi Allah pada hari kiamat. Mereka ini sangat buruk. Ya, balasannya nanti di sisi Allah pada yaumul qiyamah. Biarlah mereka bersenang-senang. Ya, di alam dunia berbuat semaunya. Yang terpenting bisa mencapai atau mendapatkan keinginannya, tidak memperdulikan apakah perkara itu halal ataupun haram. Tidak peduli. Naam. Nusiba ala tamyiz, maka mafubatan ini dinasob. Yang belajar nahwu dinasob, tandanya apa ini fathah, maka di situ disebutkan sebagai tamyiz, kedudukan dalam kalimatnya. Wa hadza yasduqu alaikum antum ayyuhal muttasifuna bihadhi sifati la nahnu. Dan ini ya membenarkan apa yang akan menimpa kalian, wahai orang-orang yang tersifati dengan sifat ini. La nahnu, bukan kami. Ya, bukan nahnu, bukan kami. Man la'anahu Allah, yaitu orang yang mereka mendapatkan laknat dari Allah. Taradahu wa ab'adahu min rahmatihi. Ya, kalau ada seorang mendapatkan laknat dari Allah, artinya dia dijauhkan. Ya, dibuang dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diusir. Diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mau kemana manusia seperti ini? Naam. Mau kemana? Sementara yang menguasai, yang merajai dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tinggal menunggu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaih, dan Allah akan murka padanya. Ghadaban la yardu ba'dahu, yaitu kemurkaan yang Allah tidak akan ridha setelahnya. Wa ja'ala minhumul qiradata, dan Allah menjadikan mereka al-qiradah. Wa hum ashabus sabti minal yahud, mereka adalah ashabus sabti dari karangan orang-orang Yahud. Yang tadi kita sebutkan, ya, mereka mengakali dalam ibadah mereka, diharuskan mereka tekun fokus ibadah, tetapi mereka naam memasang perangkapnya di hari sebelumnya dan mengambilnya di hari sesudah mereka beribadah. Sehingga Allah merubah bentuk mereka menjadi kirodah, kirdun. Jadi monyet. Wal khonazir, dan khonazir jama' dari khinzir, babi. Wahum kuffarun, kuffaru ma'idati Isa minan nasara. Mereka adalah kuffar ma'idah, yang mengingkari ma'idah, hidangan makan Isa dari kalangan Nasara. Nah, jadi mereka meminta hidangan dari langit. Ternyata setelah mendapatkan, bukan justru mereka beriman, justru semakin menjadi kufur. Naam. Wakila, dan ada yang mengatakan kilal maskhaini fi ashabi sabti min lahud. Ada yang mengatakan bahwa kedua-duanya ini, baik al-kirodah ataupun al-khonazir yang tadi dirubah rupanya itu, ini kedua-duanya dari ashabu sabti min lahud. Jadi semuanya apa ini yang Allah merubah bentuk mereka ini, semuanya dari al-yahud, bukan dari an-nasara. Ada yang mengatakan seperti itu. Fasyababu musihu kirodatan, maka yang masih muda-muda, ya para pemudanya, mereka dirubah rupanya ataupun bentuknya kirodah, menjadi monyet. Wasyuyukh, adapun yang sudah syekh-syekh, yang sudah tua-tua, musihu khonazir, mereka dirubah rupanya bentuknya menjadi khonazir, menjadi babi-babi. Naam. Ini penyebabnya karena mereka mendapatkan hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Paham, Mbah? Naam, khonazir. Apa khonazir tadi, Mbah? Naam, bukan ayam potong, Mbah, ya, bukan. Naam, khonazir. Celeng kalau bahasa Jawanya, Mbah, ya. Naam. Wa abada tawud, mereka menyembah tawud, ay wa ja'ala minhum man abada syaitan, ay ata'ahu fima sawwala lahu, yaitu mereka menjadikan di antara mereka ada yang menyembah syaitan, menyembah syaitan, apa yang diinginkan syaitan dituruti. Naam. Yaitu mentaatinya terhadap sesuatu yang memperdaya mereka, sawwalalah, yang menjadikan mereka terperdaya dengannya, yaitu diperdaya. Nah, maka berita-berita yang seperti ini, ya, kisah-kisah dari perjalanan umat-umat terdahulu ini harus kita benarkan. Naam. Jadi kisah-kisah umat terdahulu kalau ada dalam syariat kita, maka kita harus membenarkan pula. Naam. Kita membenarkan. Adapun kalau didiamkan, ya, maka kita pun berhenti tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Tapi kalau disebutkan dalam syariat kita, berarti kita ambil sebagai ibroh, sebagai pelajaran, bahwa umat-umat terdahulu ketika mereka melanggar perintah Allah, maka mereka setimpal diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di kala itu. Naam. Nah, sekarang ini kaum muslimin, ya, agama jadi permainan. Jadi lawak, apalagi kalau bulan puasa, tukang lawak yang dilawakan, ya, kayak bernuansa agama juga. Padahal agama itu tidak diperbolehkan untuk dipermainkan. Khawatir masuk dalam ayat, ya, laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, ketika orang-orang munafik mengejek Rasulullah para sahabatnya ketika pulang dari perang Tabuk. Nah, ini mereka, ya, main-main dengan agama. Kelihatannya nuansa agama, tapi justru melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya sangat berat, ya, bisa menjadikan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan mereka. Al-ma'nil jimalil ayah, adapun makna global ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyhi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya, kul haula'i alladziina taqadu diinakum huzwa wa la'iba min ahli alkitab, katakanlah kepada mereka-mereka yang menjadikan agama kalian itu sebagai sendau gurau dan main-main dari kalangan ahli alkitab. Naam. Jadi agama yang kita jalani ini dijadikan permainan dan sendau gurau mereka. Oh, tertipu kaum muslimin. Tertipu dengan apa yang diberitakan oleh Muhammad, kata mereka. Tertipu dengan orang-orang Arab. Itu orang-orang Nasrani meyakini seperti itu, bahwa kaum muslimin sekarang ini tertipu dengan apa yang menjadi syariat Rasulullah. Dianggap bahwa apa yang menjadi wahyu kepada Rasulullah itu datangnya semata-mata dari Muhammad, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hal ukhbirukum biman yanalu syarrul jazaa' yaumil qiyamah indallah. Maukah saya akan beritakan kepada kalian, kepada orang yang akan memperoleh keburukan balasan, ya, sejelek-jelek balasan pada yaumil qiyamah di sisi Allah. Innahu manittasafa bihadhihi sifatil lati hiya al-ibad an rahmatillah. Sesungguhnya dia tersifati dengan sifat-sifat ini, yaitu al-ibad an rahmatillah, dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu laknat tadi. Wa naili ghadabihi ad-daim, dan mereka akan memperoleh kemurkaannya ad-daim, yang terus-menerus berkelanjutan. Daiman, daim, dama yadum, ya, akan terus-menerus. Waman musihat suratuhu dhahiron bitahwilhi ila kirdin au khinsirin, dan orang-orang yang dirubah rupanya, dirubah suratuhu bentuknya secara dohir, ya, bitahwilihi, dengan perubahannya, ila kirdin, kepada monyet, au khinzirin, atau kepada babi. Namun, ya, jangan kita bertutur kata ketika mendapati orang-orang Yahudi ataupun Nasara, langsung kita mengatakan kirdun tu khinzir. Hati-hati. Nah, nanti balasannya, ya, kita dilarang mencela sesembahan berhalanya orang-orang kafir, karena mereka akan mencela Allah tanpa disertai dengan ilmu. Nah, ini orang-orang yang dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala wa adzubillah. Naam. Wa batinan bi ta'ati syaitan. Adapun secara batin mereka mentaati setan. Jadi secara zahir bentuknya dirubah, tapi secara batin mereka mentaati syaitan. Wa iradhi an wahyi rahman, dan kemudian mereka berpaling dari wahyunya Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara balasannya mereka. Nah, demikian pula orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dari peringatanku, itu Al-Qur'an, maka dia akan memperoleh, mendapati ma'isyah, kehidupan dongkan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Ketika di dalam kehidupannya datang Al-Qur'an, tidak peduli dengan Al-Qur'an. Naam. Tidak peduli dengan Kitabullah. Yang lain sibuk membaca, sibuk mempelajari, sibuk memahami, dia acuh tak acuh apa Al-Qur'an. Ya hanya perkataan Muhammad atau hanya nenek moyang. Nah, ucapan nenek moyang. Wal iyad billah. Ya. Kok sampai ada yang mengatakan wal Qur'anul Karim adalah ada pornonya di dalam. Karena ada yang mengatakan seperti ini, wal iyad billah. Al-Qur'an sampai disebutkan seperti itu. Yaitu kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan dia mengambil ibrah dan pelajaran di situ, justru negatif yang diambil. Nah, maka hati-hati yang seperti ini, sehingga kita mendengar bilang wal alam kebenarannya, kuburannya longsor terus. Nah, ya, seakan-akan tidak mau diterima oleh bumi. Adapun mereka yang terus mengikuti, ya anggapannya, wah ini bisa dia keluar sendiri. Mungkin aja seperti itu. Yang lain kalau sudah dikubur itu tidak bisa keluar, ini ya, dia bisa keluar sendiri. Menyapa para pensiara. Nah, ya barangkali namanya syaitan menghiasi amalan mereka. Mereka akan menilai lain. Oh, ini suatu keutamaan. Wa hadhihi sifat innama tantabiqu alaikum ya ahli kitab. Sifat-sifat ini sesungguhnya diterapkan kepada kalian wahai ahli kitab. Wa man tashabaha bikum la alaina. Ya, dan orang-orang yang serupa dengan kalian bukan kepada kami. Ya, bukan kepada muslimin. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab. An idza kana fi ahli kitab man abada taghut min dunillah, fakadzalika yakunu fi hadhil ummah man yaf'alu dzalik. Nah, ini lagi yang perlu diperhatikan, bahwa bila mana dari kalangan ahlul kitab ini ada yang menyembah taghut selain Allah, maka demikian pula akan ada dari umat ini yang juga melakukan seperti itu, menyembah taghut, menyembah syaitan. Naam, menyembah setan, menyembah pohon, pohon itu ada setannya. Nah, menyembah batu, batu itu ada setannya. Menyembah keramat, keramat itu ada setannya. Dan seterusnya. Selalu di balik itu syaitan. Nah, batunya mantap katanya. Bisa berbicara batunya, kedengaran suaranya. Ya, setan di belakangnya. Bahkan saya malam-malam sendiri ke sana, keluar tangannya. Wih, ajaib. Semakin diberikan keanehan, semakin yakin. Nah, saya minta emas di malam itu, saya langsung diberi. Nah, ini istidraj, pancingan. Nah, pada dalam Al-Quran dan hadis sudah diterangkan hal yang seperti itu tidak boleh, sekalipun ya satu gunung berupa emas dikasih, kalau yang setan yang kasih. Nah, kemudian disuruh untuk menyembah selain Allah, ya apa gunanya? Wah, masuk bisa. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah. Ya, bahwa di kalangan umat ini ada juga yang terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan banyak. Naam. Banyak. Kama kana fil yahud wan nasara, sebagaimana ada pada orang-orang Yahud dan Nasara. man abada tauhid, yang mereka menyembah setan. Yang kedua, mahajatu hal batil wa bayanu ma fihi min al uyub idza nabazu hal haqqi bima laysa fihim. Ya, memberikan hujjah kepada orang-orang ahlul batil dan menjelaskan apa yang ada pada mereka dari al-uyub, kekurangan, apabila mereka menggelari ya ahlul haq bima laysa fihim, yang mana gelar-gelar itu sebenarnya tidak ada pada mereka. Ahlul haq digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, maka boleh kita memberikan keterangan hujjah kepada mereka. Yang ketiga, annal jazaa innama yakunu 'alal amal, bahwa balasan itu akan ada ya al-amal, atas perbuatan. Wa yakunu min jinsil amal, dan balasan itu tergantung dari jenis amalan. Amal al-khair dibalas dengan al-khair. Amalan as-su dibalas dengan amalan as-su, amalan buruk. Yang keempat, wasfullahi bi annahu yaghdabu wa yal'anu al-asat. Ya, mensifati Allah bahwa Allah itu memiliki sifat ghadab, sifat murka, dan melaknat al-asat, pelaku maksiat. Sekali lagi, dalam hal ini ya, beberapa perkara al-kaif tidak boleh membagaimanakan, tahrif, merubah, ta'wil, menta'wil, ta'til, menolak. Naam, tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini semuanya kita buang jauh-jauh. Apa ini? At-tamsil, mempermisalkan. At-tashbih, menyerupai. Tidak dibolehkan. Yang jelas sifat yang ada pada Allah penuh dengan kesempurnaan dan kemuliaan, dengan keagungannya. Naam, jauh dari kekurangannya sebagaimana yang dimiliki oleh makhluk. Itu untuk keselamatan kita dalam asma wa sifat. Tidak boleh kita membayang-bayangkan, ya, mempermisalkan makhluk, atau tidak masuk di akal, akhirnya ta'til, ditolak, dan seterusnya. Atau saking ekstrimnya, tahwid, tidak mengartikan, serahkan maknanya kepada Allah. Ini tahwid. Kita tetap artikan, ghadab itu murka, marah. Nah, tapi itu tadi, ya, tidak boleh bagaimanakan, mempermisalkan, menta'til, mengkaif, tashbih, tahrif, dan yang lain-lain. Yang terakhir, anna ta'ata syaitani, bahwa taat kepada setan, hiya man sya'u syirki billah, maka ini akan menyebarkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan, ya, selalu menginginkan keburukan, selalu menginginkan kejelekan pada keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang dia memang sudah berjanji di hadapan Allah, ya, fa'andirni ila yaumi ba'atsun, ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal mundarin, ya, kamu termasuk yang ditangguhkan umurnya. Kemudian dia mengatakan, ya, saya akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, samping kiri, samping kanan, dan sedikit engkau jumpai dari mereka orang-orang yang bersyukur. Ada antaranya ini syaitan. Senantiasa dia akan merayu, membujuk naam manusia agar keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, agar jatuh dalam perbuatan syirik, atau agar dia memandang bahwa amalan syirik itu amalan ya yang juga amalan baik. Naam, dia menghiasi amalan buruk dianggap amalan yang baik. Itu pekerjaan syaitan. Demikian pula ya, syaitan ini selalu menghiasi wanita. Jadi wanita dilihat dari belakang dihiasi oleh syaitan. Dia dari depan juga dihiasi oleh syaitan. Nah, jadi walaupun kelihatannya hitam, tapi kata setan, hitam-hitam manis. Jadi ada manisnya, walaupun hitam tapi ada manisnya. Nah, itu syaitan. Jadi di mana pun kita berada, Ya, syaitan itu selalu mengganggu manusia. Naam. Ya, akan dipandang bagus oleh diperlihatkan oleh syaitan bagus, indah. Itu pekerjaan syaitan. Dia selalu berusaha untuk menghalangi kita ketika kita benar-benar berada di atas jalur yang benar. Nah, maka ketika kita mengikuti langkah-langkah setan, berarti menyerupai al-Yahud wan Nasara yang mereka mendapatkan laknat dari Allah dengan dirubah bentuk mereka. Ada yang dirubah al-Qiradah monyet, ada yang dirubah al-Khanazir khinzir. Waliyadubillah. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama kami yang membacakan dan juga kepada pendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.